dipancing. Nyerebet hati ningali neplok China. Duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing. Nyerebet hati ningali sorosocana. Tahun kamari ningali Pak Jokowi di TV. Cina teh kudu ngalestarikeun budaya jeung bahasa bangsa. Memang anerek naha euy sosowan bahasa Inggris ah. Sosowan bahasa Inggris ah. Sosowan bahasa Inggris ah. Yo uang freestyle make bahasa Sunda, bahasa asli daerah. Ulah banding-banding skill jang aing, aing hayang hayang sumeng gil. Maneh meuli Starbuck aing kapal api rek naha atuh mahal-mahal. 2000 2000 2000 2000.